dan New Gita Bayu. Siapakah dia, Cassandra? Bersama Lovina Agi. Agres. New Gita Bayu. New Gita Bayu. Tangannya angkat semua ya dong. Yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama. Sending low, call your one. aja yang meriah buat Lovina.